Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh sangat berbahagia ketika kita mengawali hidup kita dengan membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti akan kembali kepadanya. Semoga Al-Qur'an yang kita baca, yang kita dengar, dan yang menjadi senandung kita setiap harinya akan menjadi lentera di dalam alam barzakh dan menjadi hujah bagi kita dan bukan hujah atas diri kita kelak di padang mahsyar. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kanu ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Subhanallah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ikuti rentetan penjelasan ayat yang kita bahas hari ini dan ayat yang sebelumnya, sungguh satu rangkaian cerita yang sangat indah. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang umat-umat terdahulu, bahwa mereka durhaka dan menolak ajaran kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan kemudian mereka juga memunculkan keraguan-raguan di dalam diri mereka sendiri, karena di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala merekam apa yang mereka katakan kepada para nabi dan rasul pada masa lampau. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Artinya mereka kufur terhadap menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Yaitu mereka merasa ragu, apa betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, padahal nenek moyang mereka telah menyembah batu berhala yang sudah dan itu sudah berabad-abad. Dan ini memang adalah satu tantangan besar bagi para duat, di mana untuk merubah kebiasaan, keyakinan, apalagi keyakinan itu sudah mendarah daging pada suatu kaum, maka untuk mencongkelnya, untuk menghilangkannya itu bukanlah satu perkara yang mudah. Ini menjadi catatan penting bagi kita, sehingga ketika kita berdakwah janganlah terburu-buru. Ketika kita menyampaikan dakwah itu, kita tidak perlu untuk menghujat mereka sampai begitu dahsyatnya, apalagi sampai memaki atau mencerca orang-orang tua mereka yang dahulu telah sesat. Karena apa? Karena ini akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walau kunta fazzan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik." Kalau engkau ya, adalah orang yang kasar dan berkeras hati, maka mereka akan lari daripadamu. Ini adalah Rasul yang terkenal dengan mukjizat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kita dengan para duat yang kita sendiri pun banyak kesalahan. Oleh karena itu perlu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, perlu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, perlu dengan nasihat-nasihat yang menyentuh, nasihat-nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu sudah dilakukan, kalaupun diskusi dengan cara-cara yang baik sudah dilakukan dan mereka masih tetap membangkang, membantah apa yang kita sampaikan, maka sesungguhnya kita harus kembalikan permasalahan itu kepada Allah, karena kita tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada orang. Allah lah yang memberikan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir wafat dari di akhir hayat daripada Abu Thalib, beberapa saat sebelum paman yang sangat dia sayangi ini meninggal, akan meninggal dunia, Rasulullah ingin masuk ke dalam kamar Abu Thalib dan ketika itu dihalang-halangi oleh Abu Jahal, sampai akhirnya Rasulullah berhasil masuk ke dalam kamar Abu Thalib dan mengajak Abu Thalib dengan penuh kasih sayang agar pamannya itu mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi pamannya menolak, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya Rasulullah sangat bersedih hati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga direkamkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah tersebut. Nah, di dalam ayat ini para rasul telah mengingatkan kaumnya, afillahi syak, apakah kalian ragu kepada Allah bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi? Mengapa pertanyaan istifham ingkari ini muncul? Karena bukti-bukti yang nyata telah terbentang di depan mata kita. Ada langit, ada bumi, ada matahari, bulan, dan segala alam yang begitu sistematis tercipta di alam semesta ini. Apakah masih diragukan itu juga? Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan ingin mengadabmu, tetapi ingin mengampunkan dosa-dosamu. Tapi kalaupun kau masih kufur terhadap nikmat Allah, kufur dan tidak beriman kepada Allah, Allah masih mengakhirkan, masih memberikan peluang kepadamu untuk bertaubat, sampai akhirnya nanti di hari akhirat engkau akan menjumpai azab yang sangat pedih. Inilah sesungguhnya yang diinginkan dari tahapan-tahapan dakwah itu. Artinya perlu kesabaran, perlu kita untuk mengajak orang kepada hal-hal yang positif, tidak mengancam mereka, tidak menyudutkan mereka, tidak seakan-akan semua yang mereka lakukan itu adalah bid'ah, semua yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang akan memasukkan mereka kepada neraka. Hal ini dapat menjadikan dakwah kita itu tidak produktif. Oleh karena itulah kita perlu membangun strategi-strategi dakwah yang jitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu berterima terhadap orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang insya Allah akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Pertanyaan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu setelah firman Allah qalat rusuluhum, setelah itu afillahi syakkun, sebagaimana yang sudah disinggung Ustaz Ardi tadi. Kata-kata afillahi syakkun itu adalah kalimat pertanyaan yang bentuknya ingkar. Maksudnya apa? Ketika dikatakan dia itu adalah al-istifham al-ingkari, bahwasanya pengertiannya adalah la syakka billah. Artinya janganlah ragu-ragu lagi kepada Allah. Tentunya kalau kita sudah tidak ragu kepada Allah, maka lakukanlah segala sesuatu itu atas dasar ketaatan kepada Allah. Jangan lagi dicampuri yang lain sehingga membuat kita itu ragu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertobat. Terus tobat ini adalah bukan untuk orang-orang yang berdosa saja, tapi itu adalah sudah menjadi adab Rasulullah ataupun etika Rasulullah. Buktinya di dalam kita sholat, setelah kita melaksanakan sholat, mestilah kita beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah wirid ataupun bacaan yang sering dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita merasakan rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah berikan. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan, tapi banyak juga orang yang menolaknya. Seperti pada pertemuan yang telah lalu, ketika disampaikan kebenaran kepada kaum Nuh, kepada Samud, Ad, itu adalah merupakan nikmat, tapi nikmat itu ditolak. Maka janganlah sampai kita seperti itu lagi terus menerus. Maka ketika Allah mengatakan janganlah ragu kepada Allah, ketika kita tidak ragu, kita harus memperbaiki ketaatan kita supaya lebih bagus lagi. Kita memperbaiki ketauhidan kita kepada Allah supaya lebih bagus lagi. Kita harus mengakui arti la syakka fillah itu dalam kekuatan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika katakan Allah, aku ini adalah, kata Allah, fatiris samawati wal ar, aku yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku juga mengajak kalian melalui utusan atau para rasul-rasul sebelumnya, liyaghfira lakum min dzunubikum. Aku ingin, kata Allah, menggantikan dosa-dosa kalian itu dengan ampunan, ila ajalim musamma, sampai kepada kematian itu nantinya. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna antasadduna. Dan ini adalah mereka mengatakan, kita ini adalah manusia biasa, semuanya sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kebiasaan itu, banyak sekali orang yang ingkar, banyak sekali orang yang melarang perbuatan baik itu sehingga tidak dilaksanakan. Maka di sini dikatakan fa'tuna bisultanim mubin. Ketika ini diartikan fa'tuna bisultanim mubin. Sultanim mubin ini adalah maksudnya bukti yang nyata atau mukjizat di sini. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu ingin mengelak, ingin menolak apa yang sudah disampaikan para nabi-nabi terdahulu ataupun rasul-rasul terdahulu. Maka janganlah kita sampai seperti ini, karena ayat ini sudah mengukuhkan sekali. Mengukuhkan dalam apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ragukan lagi. Itu arti yang pertama dari afillahi sakun. Arti yang kedua diartikan janganlah kita meragukan lagi bahwasanya terhadap ketaatan kita kepada Allah, karena Allah sudah banyak memberi. Dan yang terakhir, jangan kita ragukan lagi ketauhidan kita kepada Allah, karena Allah sudah banyak memberikan kita dari dulu sampai hari ini. Tidak pernah kita merasakan kekurangan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah bukti nyata sifat dari orang-orang yang beriman, disebabkan kesyukuran dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Tentu kita dapat menyimpulkan ayat yang mulia ini dan banyak sekali yang dapat kita ambil, bahwa setiap kebenaran yang kita sampaikan itu dengan berbagai macam dalil, dengan bermacam macam pendekatan, pastilah akan menghadapi penolakan atau tantangan. Oleh karena itu, sebagai da'i, kita tetap bersabar dan istiqomah dalam menyampaikan dakwah ini, dan tidak surut selangkah pun. Bahkan setelah setengah langkah pun kita tidak akan surut. Dan kemudian kita akan dianggap sebagai orang-orang yang suci oleh kelompok-kelompok tertentu, padahal kita adalah manusia yang biasa. Para nabi pun seperti itu. Oleh karena itulah, yang penting bagi kita adalah tetap istiqamah dalam menyampaikan dakwah ini, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, karena kita bukanlah makhluk yang suci dan penuh dengan, tetapi penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Sehingga dengan keyakinan ini, kita bertawakal kepada Allah dan kita kembalikan seluruh urusan kita hanya kepadanya. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul mengucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.